السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kapanpun saya mendapatkan kesempatan untuk duduk bersama dengan perwakilan dari press media atau non-muslim, soal jawab ataupun dialog, bagaimanapun secara langsung ataupun melalui perantara, pasti mereka mempertanyakan bahwa rasa takut kepada Islam yang berada dalam diri manusia di dunia ini, apa sebabnya? Dan bagaimana rasa takut itu bisa hilang? Sebagian mereka menyampaikan hal tersebut secara terang-terangan, terkadang sebagian mereka secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Dan mereka mengatakan mungkin saja penyebabnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana di dalam kunjungan saya ke Jerman kemarin, ada seorang wartawan yang menanyakan bahwa rasa takut kepada Islam di Jerman ini semakin meningkat. Lalu dengan rasa simpati, dia pun mengatakan kepada kita bahwa hal ini terjadi karena penduduk lokal Jerman di sini melakukan perbuatan aniaya kepada umat muslim yang ada di Jerman di sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana reaksi Tuan akan hal ini? Bukanlah ini terjadi waktu itu saja, ini sering dilontarkan di berbagai tempat. Dan pertanyaan ini justru membuka pintu pertabligan bagi kita. Jika rasa takut itu bertambah di dalam diri mereka, maka grup-grup yang mengatasnamakan Islam ataupun individu, mereka melakukan perbuatan atas nama Islam, perbuatan yang keliru tentunya, dan itu terjadi karena mereka melakukan aksi radikal. Dan dalam hal ini, reaksi yang diberikan oleh non-muslim pada tempatnya memang benar juga mereka. Mereka memiliki rasa takut kepada umat Islam. Namun dalam hal ini, reaksi yang harus kita berikan bukanlah reaksi negatif. Saya sering sampaikan kepada mereka bahwa itu terjadi karena pendidikan atau tarbiyat keliru yang diberikan oleh para ulama atau tidak memahami ajaran Islam yang benar. Sehingga timbul grup-grup atau individu yang radikal seperti itu. Dan ini benar-benar sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah SAW. Dan dalam keadaan seperti itu, Masih Maud, ada nubuatan akan datangnya Masih Maud dan Mahdi Maud yang akan mengajarkan kepada dunia ajaran Islam yang hakiki. Dan sesuai dengan keyakinan kami, bahwa pendiri jemaat Ahmadiyah lah yang merupakan Maud yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, reaksi kita akan hal tersebut adalah sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Yakni, sebarkanlah ajaran kedamaian Islam kepada dunia sebagaimana kita bekerja sesuai dengan pedoman tersebut. Ya, amalan atau perbuatan grup-grup radikal di negeri-negeri barat di sini atau di negeri-negeri non-muslim lainnya karena serangan teroris sehingga keberatan-keberatan yang timbul kepada Islam di sini berkenaan dengan ajaran Islam untuk menjauhkan hal itu dari benak mereka, kita harus melakukan upaya yang lebih besar lagi. Dan untuk itu kita berupaya. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberitahukan kepada kita bahwa segala macam terorisme, radikalisme, kezaliman adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau alaihissalam telah memberitahukan kepada kita bahwa semenjak dunia ini diciptakan, seluruh utusan yang datang ke dunia ini memberikan kesaksian bahwa mengikuti akhlak Allah Ta'ala merupakan sumber kehidupan bagi kehidupan manusia. Yakni akhlak Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala harus kita upayakan, harus kita miliki, baru itu akan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Beliau alaihissalam bersabda, kehidupan rohani jasmani manusia berkaitan dengan hal tersebut, yakni seluruh akhlak mukaddas Allah Ta'ala, ikutilah yang merupakan sumber mata air kehidupan bagi manusia. Jadi Allah Ta'ala yang merupakan sumber mata air keselamatan, Allah Ta'ala mengharapkan dari setiap umat muslim, dan itulah perintah Al-Quran, untuk memiliki sifat-sifat Allah Ta'ala dan mengaplikasikan di dalam dirinya. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Syarif telah memulai dengan ayat, yakni terdapat dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni seluruh sifat sempurna dan suci itu dikhususkan bagi Allah Ta'ala yang merupakan Rabb bagi seluruh alam. Dari kata alam, pada kata alam ini mencakup berbagai macam kaum, bangsa, zaman, dan negeri. Lalu beliau bersabda, perlu bagi kita untuk menerima hal tersebut tanpa adanya perdebatan, karena Tuhan yang hakiki dan sempurna adalah kewajiban semua manusia untuk mengimaninya. Dia adalah Rabbul Alamin, rububiyatnya tidak terbatas kepada suatu kaum, tidak juga terbatas pada suatu waktu, tidak juga terbatas pada suatu negeri tertentu. Melainkan dia adalah Rabb bagi seluruh bangsa, Rabb bagi seluruh masa, Rabb bagi seluruh tempat, dan Rabb bagi seluruh negeri. Dan dia merupakan sumber mata air limpahan keberkatan. Dan seluruh kekuatan rohani jasmani terpancar darinya. Dan darinya lah segala sesuatu yang ada mendapatkan kelanggengan. Dan dia merupakan sandaran bagi setiap wujud. Yani inilah sifat-sifat Allah Ta'ala. sifat Rabbul Alamin, dan inilah tafsirnya. Beliau alaihissalam bersabda, ketika akhlak Allah Ta'ala seperti itu, adalah wajib bagi kita untuk mengikuti akhlak-akhlak tersebut. Inilah sifat, inilah akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang hakiki. Jadi, inilah ilmu ma'rifat yang dipersembahkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari Al-Quran Karim. Dan inilah resep yang di dunia ini penting untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan. Dan inilah perkara yang dapat menciptakan perdamaian di dunia ini. Dan inilah pesan yang setiap individu anggota jemaat Ahmadiyah harus sampaikan ke setiap penjuru dunia dan harus berupaya untuk itu. Walhasil, jika perbuatan segelintir orang atas nama Islam menciptakan fitnah dan kerusuhan di dunia ini, maka itu bukan disebabkan karena ajaran Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada umat muslim. Melainkan, justru perbuatan mereka itu disebabkan karena mereka terjauh dari ajaran tersebut. Dan di zaman ini, utusan yang dikirim oleh Allah Ta'ala dan disebabkan karena tidak beriman kepada utusan Allah Ta'ala dan hamba sejati Rasulullah SAW, ini Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jadi, jika kita menyampaikan, memperlihatkan ajaran jalan ini kepada dunia, jalan perdamaian ini, maka banyak orang-orang non-muslim atau ghair Ahmadi yang memiliki fitrat baik, yang secara spontan mereka memberikan kesan baik bahwa Islam ini memiliki ajaran yang sangat indah. Sebagaimana di dalam kunjungan saya ke Jerman kemarin, di dalam berbagai acara peresmian masjid, peletakan batu pertama masjid, pada suatu acara peresmian masjid di kota Worshot, di sana masjid telah dibangun, ada seorang tamu dokter dari kota lain yang datang pada acara peresmian tersebut. Beliau mengatakan bahwa seluruh hidup saya berkeinginan kapan saya bisa bertemu dengan muslim yang suka perdamaian. Sekarang keinginan itu baru terpenuhi. Saya berjumpa dengan tuan-tuan. Dengan tuan-tuan saya sangat bahagia dan merasa damai di sini. Dan saya bersyukur dapat bertemu dengan tuan-tuan. Lalu ada orang tamu yang berasal dari Italia. Seorang perempuan, beliau datang dengan teman-temannya. Beliau menuturkan bahwa sebelum ini kawan saya takut untuk datang ke acara ini karena dia memiliki anggapan yang buruk mengenai Islam. Namun setelah ikut dalam acara peresmian masjid ini dan mendengarkan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah, langsung anggapan berkenaan dengan Islam tadi berubah 100%. Sampai-sampai dia langsung mengirim SMS pesan kepada kawannya yang muslim, ghair Ahmadi. Dia mengatakan bahwa saya baru tahu, katanya, ternyata agama kamu itu begitu indah. Agama Islam maksudnya. Lalu ada perempuan dari Bosnia yang terpelajar hadir dalam acara peresmian masjid tersebut. Beliau menyampaikan kesannya, mengatakan bahwa acara hari ini di dalam kondisi yang begitu sulit pada saat ini merupakan cahaya yang bersinar dalam berperan untuk menciptakan perdamaian. Dan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah, katanya, di dalamnya berkenaan dengan kecintaan dan melaksanakan hak-hak tetangga, sangat berkesan sekali. Lalu ada seorang tamu yang menuturkan bahwa di dalam acara tuan ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan keberkatan-keberkatan, dan kedatangan saya ke sini merupakan kehormatan bagi saya. Jika saya tidak datang pada hari ini ke sini, saya akan mahrum dari sesuatu yang besar. Dengan perantaraan jemaat Ahmadiyah, saya baru mengenal Islam yang hakiki itu. Gambaran Islam yang radikal, kekerasan yang ditampakkan oleh media TV, ternyata beda dengan yang saya saksikan di sini. Dan tidak hanya itu, orang Ahmadiyah tidak hanya menyampaikan secara lisan saja, melainkan mereka pun memperlihatkan secara contoh suri tauladan, di mana mereka tidak memperlihatkan kebencian. Jadi, setiap amalan, akhlak orang Ahmadi, itu pun merupakan tabligh yang diam sebetulnya. Lalu ada seorang tamu yang menzahirkan kesannya. Beliau mengatakan, sampai saat ini saya terus berpikir bahwa kita beriman kepada satu Tuhan dan berbagai agama memperlihatkan jalannya masing-masing. Namun setelah saya datang di sini, saya baru tahu bahwa ternyata agama mengajarkan jalan yang sama. Dan dalam hal ini, Imam Jemaat Ahmadiyah menyampaikannya dengan sangat indah. Saya sangat suka, katanya, bahwa Imam Jemaat Ahmadiyah telah menjelaskan dengan gamblang bahwa beliau itu jauh dari Islam yang radikal. Dan itu tidak sama sekali berhubungan dengan ajaran Islam, radikalisme itu. Yakni, perbuatan buruk yang mengatasnamakan Islam yang terjadi di dunia ini bukanlah kesalahan tuan-tuan dalam hal ini, melainkan kesalahan dari mereka yang telah mengejawantahkan tahlim ini secara keliru, ajaran Islam secara keliru. Beliau mengatakan bahwa adalah tugas kita semua untuk menentang fitnah kerusuhan tersebut dengan sekuat tenaga. Beliau mengatakan, saya sangat menyukai apa yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah, bahwa dengan jika dibunuh sekalipun, dia tidak akan merubah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Karena dengan cara membunuh orang yang ma'asum, itu sama saja dengan membunuh keimanan mereka. Seorang anak Ahmadi, bagaimana telah memberikan pengaruh yang baik, kesan yang baik kepada lingkungan tempat bermainnya. Sebagaimana seorang tamu wanita yang menyampaikan kesannya dengan mengatakan, saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena anak saya bergaul dengan seorang anak Ahmadi, katanya. Semenjak anak saya bergaul dengan anak Ahmadi ini, saya melihat perubahan yang positif dalam diri anak saya. Untuk itu saya ingin tahu bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Sekarang setelah saya datang pada acara ini, saya baru tahu bahwa anak saya ini bergaul dengan anak yang baik. Dan anak saya terjaga. Jadi, tabligh secara diam-diam yang dilakukan oleh anak-anak dengan akhlak mereka, anak-anak Ahmadi, ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada para orang tua Ahmadi untuk meningkatkan standar tarbiyat mereka kepada anak-anak mereka. Dan doakanlah anak-anaknya supaya senantiasa Ahmadi, anak-anak Ahmadi memberikan pengaruh kesan yang baik kepada anak-anak gair Ahmadi. Dan semoga anak-anak Ahmadi terhindar dari pergaulan buruk, dampak buruk dari lingkungan. Inilah kesan baik yang akan berperan di dalam menyebarkan Islam yang hakiki ke dunia ini. Jika anak-anak non-Muslim tadi bergaul dengan anak Ahmadi dan terus diajarkan ajaran Islam kepada mereka, maka insya Allah Ta'ala anak-anak non-Muslim tadi ketika besar nanti tidak menutup kemungkinan mereka akan bai'at masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Begitu juga di Augsburg, ada kota lain di mana diadakan peresmian masjid. Karena masjidnya besar sehingga banyak sekali cendekiawan yang terpelajar datang ke peresmian tersebut. Begitu juga para politikus hadir. Ada seorang tamu menyampaikan kesannya dengan mengatakan, pesan yang sangat indah yang telah disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah ini. Saya berhasrat supaya pesan yang Tuhan sampaikan ini sampai kepada negeri-negeri Islam lainnya. Maka akan terjadi kedamaian yang lebih dari sebelumnya. Seandainya negeri-negeri Muslim lain pun dapat memahami apa yang bahwa dengan perantaraan pecit hamba sejati Rasulullah SAW, kebangkitan Islam yang kedua ini dengan bergabung di dalamnya dapat menjadi pendukung dan penolongnya, bukan menjadi penghalang bagi kemajuan Islam ini. Ada seorang guru sekolah Jerman menyampaikan kesannya, mengatakan bahwa saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid saya, karena apa saja yang ada di media berkenaan dengan Islam justru menentang Islam, menggambarkan Islam radikal. Sekarang setelah saya mendengarkan ceramah pidato Imam Masjid Iman Jemaat Ahmadiyah, sehingga saya mendapatkan banyak bahan poin yang mana setelah ini saya bisa menyampaikan informasi yang benar berkenaan Islam kepada murid-murid saya. Lalu ada seorang perempuan mengatakan bahwa setelah mendengarkan pidato khalifah Anda, saya sangat terkesan. Saya tidak tahu sebelumnya begitu indahnya sebetulnya ajaran Islam ini. Setelah mendengar pidato khalifah, timbul pertanyaan dalam benak saya, kenapa begitu indahnya ajaran Islam ini, tapi kenapa nama Islam begitu cemar dunia ini? Lalu saya berdoa, semoga Islam ini menyebar dan orang semua masuk Islam, katanya. Oxford University, ada seorang dosen dari Universitas Oxford, beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah, jika memang itu benar pesan yang Tuhan sampaikan, maka Anda akan mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Saya sangat terkesan dengan pidato Anda, sehingga di universitinya beliau menyarankan untuk membuat pameran dan menzahirkan Jemaat Ahmadiyah supaya Jemaat Ahmadiyah semakin dikenal oleh publik dan sampai pesannya kepada umum. Ada seorang tamu mengatakan, pada hari ini kita telah diberitahukan dua topik yang mana keduanya sangat penting. Tidak hanya dari sudut pandang agama, melainkan bahkan dari sudut pandang dunia pun telah diberikan solusinya atas segala permasalahan. Lalu beliau mengatakan, memang sangatlah benar, jika kita secara terang-terangan dan bekerja sama tinggal dengan kesetaraan, kesamaan, maka keberatan berkenaan Islam akan hilang dengan sendirinya. Lalu ada seorang tamu yang mengatakan, kami sangat terkesan di mana berkenaan dengan Islam digambarkan oleh media bahwa Islam mengajarkan kebencian. Di sini umat Islam menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh media televisi, yakni kedamaian di sini. Ada seorang tamu mengatakan bahwa saya sangat terkesan bahwa betapa Islam menekankan kesetaraan, kesamaan. Ini merupakan kontak pertama saya dengan Jemaat Ahmadiyah. Ini adalah program yang sangat menenteramkan. Saya akan berupaya untuk terus datang ke Masjid Tuan dan mengambil informasi dari internet berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Ada seorang wanita dokter mengatakan, pidato huzur sangat berkesan, khususnya berkenaan dengan pesan kecintaan. Jika kita menjadi orang yang memperhatikan hak-hak tetangga sebagaimana diajarkan oleh Islam, maka dunia akan lebih indah lagi dari sebelumnya. Lalu ada seorang wanita mengatakan, huzur menekankan untuk memperhatikan hak-hak wanita. Jika kita mengamalkan hal ini, maka dunia akan lebih aman lagi dari sebelumnya dan lebih membahagiakan. Ada seorang polisi datang dari Turki. Beliau menuturkan bahwa pidato hari ini, saya sangat terkesan dengan pidato ini. Jika tuan-tuan terus menyampaikan pesan Islam seperti ini, maka tuan-tuan akan mendapatkan keberhasilan, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, saya seorang polisi, dan saya tidak pernah melihat sistem pengaturan yang baik seperti ini di sini. Saya sangat banyak belajar dari sistem pengaturan di sini. Ada seorang tamu ketika dalam acara, satu acara, mengatakan, setelah datang di sini kami merasakan kedekatan yang luar biasa. Saya hadir dalam acara-acara Kristen banyak sekali, namun saya tidak merasa dekat dalam acara-acara tersebut seperti yang saya rasakan di sini, di lingkungan Jemaat Ahmadiyah. Orang Kristen sebetulnya harus banyak belajar dari Anda, dari orang Ahmadiyah. Dan seharusnya orang Kristen harus banyak belajar dari Anda, khususnya mengenai akhlak. Dalam hal ini, para pemuda Ahmadi harus semakin percaya diri. Jangan sampai dirundung dengan rasa malu ataupun minder, tidak pede. Tidak perlu untuk sembunyi-sembunyi. Sampaikanlah secara terang-terangan berkenaan dengan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Tidak perlu minder. Ada seorang tamu dalam acara peresmian masjid, pelaksanaan batu pertama, peletakan batu pertama masjid. Beliau mengatakan bahwa khalifah telah menggambarkan kondisi dunia kepada kami, khususnya mengenai ajaran Islam yang indah kepada kami. Seorang tamu mengatakan, kami pertama kali hadir dalam acara Jemaat Ahmadiyah, saya rasa jemaat telah menciptakan keindahan, dan saya berdoa supaya segera masjid ini berdiri, sehingga saya bisa datang dan melihat nanti. Di mana ada penentangan, jika ada pesan sampai, maka pemikirannya menjadi berubah seperti itu. Yang tadinya menentang menjadi ingin hadir di Masjid Ahmadiyah katanya. Ada seorang tamu datang berkenaan dengan kedamaian dan hak-hak wanita, memiliki keberatan dalam hal ini. Dan beliau menyimpan pertanyaan, apa upaya khalifah Anda, khalifah dalam mengentaskan hal seperti ini? Ketika setelah mendengarkan pidato huzur, pidato beliau menuturkan bahwa beberapa permasalahan yang ada di benak saya tadinya itu telah dijawab, sehingga sekarang keberatan saya hilang di benak saya. Anda merupakan duta perdamaian dan seluruh umat muslim harusnya mengamalkan apa yang Anda sampaikan ini, ajaran Islam ini. Lalu beliau pun mengatakan bahwa saya akan menyampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda berkenaan dengan apa yang Tuhan sampaikan tadi kepada kami. Ada seorang kawan dari Syria menyampaikan kesannya. Beliau mengatakan bahwa saya sebelumnya khawatir jangan sampai non-muslim datang ke sini untuk mengacaukan acara ini. Namun, Anda begitu telah menyampaikan ajaran Islam jauh lebih baik dari umat muslim lainnya, kata beliau. Beliau mengatakan, Imam Jemaat Ahmadiyah pada hari ini telah menyampaikan ajaran Islam. Ini merupakan acara pertama yang saya hadiri. Sekarang saya akan mengambil informasi lebih banyak lagi. Mungkin saja suatu saat saya akan be'at masuk dalam Jemaat Ahmadiyah ini. Sebelum datang ke sini, saya mendengar bahwa Qur'annya orang Ahmadi itu beda. Setelah datang di sini, pemikiran keliru saya tadi hilang. Ternyata tidak seperti itu. Ada seorang tamu mengatakan, saya pertama kali hadir dalam acara Jemaat Ahmadiyah. Sebelum ini saya tidak mengetahui banyak mengenai Jemaat Ahmadiyah. Sekarang saya sangat terkesan. Kebanyakan masjid di dalam masjid dijelaskan berkenaan dengan terorisme. Sekarang baru tahu di sini. Dan ini merupakan kebenaran. Saya bahagia di sini bahwa di sini akan berdiri masjid. Dan masjid ini merupakan sumber perdamaian. Ada seorang wanita mengatakan, pertama kali saya hadir di acara Jemaat Ahmadiyah, di sini sangat menenteramkan, dan apapun yang disampaikan di sini berkenaan dengan kesetaraan, persamaan, dan kecintaan, saya sangat terkesan. Di Marburg, ada seorang kota, di ada peletakan batu pertama, ada seorang tamu yang hadir dalam acara tersebut, seorang wanita, menuturkan bahwa berkenaan dengan hak-hak tetangga, pidato yang disampaikan, saya sangat tertarik. Dan sebagai seorang Kristen, saya berhasrat supaya Kristen pun mengamalkan ajaran tersebut. Ada seorang tamu yang mengatakan, berkenaan dengan kedudukan wanita yang disampaikan dalam pidato huzur, itu adalah ajaran yang sangat indah sekali. Dan wanita laki-laki yang ada dalam jemaat Anda, bagaimana persamaan dalam hak-hak dan makom kedudukannya, saya sangat menyukainya, katanya. Lord Mayor, seorang wali kota, mengatakan, saya sangat menyesali kenapa umat Islam dituduh dengan hal-hal yang keliru, sehingga umat Islam harus memberikan alasan, dalil-dalil yang banyak. Padahal jika orang Kristen melakukan kejahatan seperti di Norwegia, seorang Kristen melakukan pembunuhan atas nama Kristen, tapi tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan karena atas nama Kristen. Kenapa untuk umat Islam mereka malah menuduh kepada Islam? Mrs. Julia mengatakan, dalam acara yang baik ini, poin dalam pidato khalifah, saya sangat suka, jika hak manusia tidak dilaksanakan, maka apa artinya ibadah kepada Allah Ta'ala? Sebelum datang ke sini, saya berpikiran bahwa Islam adalah radikalisme dan mengajarkan kekerasan. Namun setelah mendengarkan acara ini, saya berubah dari pemikiran negatif dan saya menjadi tahu berkenaan ajaran Islam yang baik dan indah. Lalu ada seorang wanita mengatakan, pada masa yang gelap seperti ini, pesan ini layaknya seperti cahaya yang terang. Ketika Huzur menyampaikan berkenaan kemanusiaan, saya menangis, mencucurkan air mata. Ada seorang mengatakan dari Marburg bahwa pidato sangat mengesankan bagi saya, di mana Islam mengajarkan kesetaraan. Saya tidak mengetahui agama lain yang mengajarkan ajaran yang seperti itu. Agama lain hanya terbatas kepada agamanya masing-masing dan tidak berupaya untuk menjalinkan hubungan dengan agama-agama lain. Lalu ada seorang pegawai negeri dari suatu kota mengatakan, sebagai Kristen, saya sangat ajaran Islam yang berkenaan dengan hak-hak tetangga, saya sangat sukai. Ada seorang staf kantor wali kota mengatakan, hal yang ingin saya dengarkan tadinya ke tempat ini, sekarang sudah saya dengar, katanya. Ada seorang tamu senior mengatakan, sebelum hadir, ada janji saya jam 6.30, lalu saya akan pulang setelah program dimulai, dia memasang headphone, lalu ketika saya berceramah, beliau berdiri, akan pergi karena ada janji, katanya. Lalu tidak lama kemudian, beliau berpikir lagi, akhirnya beliau duduk lagi, dan memasang headphone lagi, lalu mendengarkan pidato Huzur sampai selesai. Terkadang seperti itu memang, kita sedikit saja berupaya, tapi bagaimana Allah Ta'ala memaksa orang-orang untuk mendengarkan pemaparan yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Banyak sekali orang yang seperti itu. Saya akan sampaikan beberapa contohnya saja. Lalu, ada seorang wanita dari Finland, beliau membawa putranya yang berumur 9 tahun, beliau mengatakan bahwa saya membawa anak saya berumur 9 tahun, saya berkeinginan supaya suara tuan-tuan masuk kepada telinganya, dan ajaran yang diajarkan oleh Islam bisa masuk ke telinganya, dan supaya anak saya bisa menjadi wujud yang baik. Saya sangat terkesan dengan pidato Huzur. Inilah menurut saya Islam yang benar. Selebihnya, umat Islam yang lainnya harus ikut di belakang Jemaat Ahmadiyah ini, khususnya dalam hal kesetaraan dan hak-hak umat manusia. Dari sudut pandang Islam, saya sangat terkesan. Pesan yang Huzur sampaikan ini tidak mungkin keliru. Lalu beliau mengatakan, sekarang saya ingin supaya di antara jemaat Tuhan ini ada saja imam atau orang yang berkenan mengajarkan anak saya Al-Quran. Saya ingin supaya di anak saya ini belajar Al-Quran dan memiliki akhlak yang baik. Jadi sampai seperti ini kesan pengaruh yang mengena kepada perempuan ini. Apakah ini pengaruh tangan manusia? Yakinlah bahwa ini adalah peran Allah Ta'ala di belakangnya yang telah menciptakan revolusi dalam dirinya. Kita harus mengambil manfaat dari ini dan berupaya untuk mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala. Sebelumnya, kita harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, dan kita harus berupaya untuk sebisa mungkin menjalinkan hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Ada seorang wanita mengatakan, Ajaran Islam berkenaan dengan tetangga, saya sangat sukai sekali. Sebagai Kristen, mengatakan, seandainya kita pun orang Kristen memiliki ajaran seperti ini, katanya. Lalu, seorang wanita mengatakan, sebagaimana Imam Jemaat Ahmadiyah mengajarkan hak-hak wanita, itu sangatlah luar biasa. Di mana kultur-kultur yang lain merampas hak-hak wanita dalam hal ini. Banyak sekali kesan-kesan baik yang disampaikan oleh mereka yang saya sampaikan. Di mana, alhamdulillah, press media juga telah menayangkan acara tersebut. Dan pada saat peresmian Masjid Baitul Afiyat, ada channel TV dan dua surat kabar telah menayangkan acara tersebut. Dan channel ada 22 channel TV dan channel nasional ketika peresmian Baitul Afiyat, yang mana pemirsa dan pendengarnya jumlahnya adalah 2.200.000 lebih kurang. Begitu juga ketika peresmian Masjid Baitul Nasir, Augsburg, 3 channel televisi dan radio dan surat kabar telah menayangkan dan menerbitkannya. Dan dengan perantaraan media tersebut, telah disimak dan didengarkan oleh 30 juta orang. Pesan Islam telah sampai kepada 30 juta orang. Lalu ada 2 kota di Jerman, Marburg, dan ketika pelaksanaan peletakan batu pertama di sana pun ada 22 surat kabar dan channel TV telah menayangkan acara tersebut. Dan dengan perantaraan media tersebut, peletakan batu pertama telah disimak oleh 20 juta orang. Secara total, jumlah penayangan oleh media dengan berbagai TV jumlahnya 54. Dan dengan perantaraan media tersebut, sekitar 39 juta orang telah menyimak dan menonton acara tersebut. Dengan karunia Allah Ta'ala, para pengurus tabligh jemaat Jerman sangat aktif dan sepanjang tahun mereka bekerja, alhamdulillah. Dan pesan telah sampai kepada jutaan orang di sana, pesan jemaat Ahmadiyah. Karena itu penentangan pun bermunculan di sana, khususnya di Jerman Timur. Namun, meskipun demikian, kita harus tetap menyampaikan pesan tabligh ini kepada mereka, insyaAllah Ta'ala. Ketika saya melakukan kunjungan ke negeri manapun, lalu saya menyampaikan kondisi negeri tersebut, namun di UK pun di sini, dengan karunia Allah Ta'ala, kita bekerja aktif di UK ini juga, para pengurus. Di UK ini, karena tidak terhitung kunjungan, sehingga tidak disampaikan dalam acara oleh saya. Untuk itu, sebagian orang mungkin beranggapan di UK ini tidak ada pekerjaan atau jemaat tidak bekerja. Namun tidak. Di sini bekerja dengan aktif, badan-badan, pengurus, juga tabligh di sini luar biasa. Dalam yang besar. Khususnya kitab Muslim Ma'ud, buku yang ditulis oleh Muslim Ma'ud, yang berjudul Life of Muhammad, mungkin di UK ini yang paling banyak diterbitkan. Dan telah sampai kepada orang-orang. Dalam hal ini, Badan Ansarullah berperan penting. Dengan karunia Allah Ta'ala, buku-buku jemaat lain pun telah disebarkan dalam jumlah yang banyak, sehingga jemaat semakin dikenal. Bahkan di dunia pun, pengenalan terhadap Islam dalam acara-acara jemaat lainnya pun itu sangat berpengaruh. Untuk itu, Ahmadi UK, mungkin mereka merasa iri melihat kemajuan jemaat di negara-negara lain, tapi jangan berpikiran bahwa jemaat UK tidak bekerja. Mungkin ada sebagian orang yang tidak ikut serta dalam acara tersebut beranggapan bahwa jemaat UK ini kok terbelakang. Dengan karunia Allah Ta'ala, di sini pun bekerja sangat banyak jemaat UK, pengurus-pengurusnya. simposium juga telah dilaksanakan dalam cakupan yang besar, sampai ke luar negeri juga. Saya akan sampaikan beberapa kesan orang-orang yang hadir dalam acara peace simposium tersebut. Ada seorang perwakilan dari gereja. Beliau wanita dan dalam acara, hadir dalam acara peace simposium. Beliau mengatakan pesan yang disampaikan oleh khalifah sangat menarik. Pesan persatuan yang diperlukan oleh dunia pada saat ini. Dan saya sangat menyukai apa yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah dari Al-Quran Karim, bahwa setiap pengikut agama yang harus menyatu, bersatu dalam hal-hal yang ada kesamaan. Dan ini setiap agama manapun bisa disatukan. Dan saya baru tahu hal ini. Mafhum ibadah pun saya baru tahu bahwa perlu sekali untuk ibadah lima waktu. Namun jika tidak disertai dengan pengkhidmatan kepada sama manusia, maka tidak ada faedahnya ibadah tadi. Ada seorang tamu mengatakan, Imam Jemaat Ahmadiyah telah memperlihatkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak dipahami dengan baik, dan terorisme, teroris tersembunyi di balik ajaran, di balik Islam ini. Saya sangat menyukai bahwa pada permulaan ceramah, Huzur mengatakan, Huzur mengutuk terorisme yang terjadi di UK sebelum baru-baru ini, dan ini tidak ada kaitannya dengan Islam katanya. Dan beliau tidak hanya menyampaikan, melainkan memberikan solusi. Misalnya, beliau mengatakan katanya, jual beli senjata. Dan di sini Khalifah Ahmadiyah pun mengatakan bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain dan mendengarkan orang lain juga. Ada seorang tuan yang datang mengatakan bahwa pada hari ini saya baru tahu bahwa di Westminster terjadi teror, penyebabnya bukanlah Islam, melainkan kesalahan seorang individu yang bersembunyi di balik agama. Sekarang sudah terbukti jelas bagi saya bahwa teroris itu adalah seorang yang gila, dia bukan Muslim yang hakiki. Beliau mengatakan, Khalifah telah menyampaikan dengan jelas bahwa segala macam terorisme adalah keliru, dan dengan melalui Quran Karim, beliau telah membuktikan bahwa saya sangat suka sekali bahwa kita harus melihat ke masa yang akan datang juga. Kita jangan hanya membuat dinding yang menghalangi kita, melainkan kita harus membuat jembatan yang bisa menyambungkan satu sama lain. Lalu ada seorang perwakilan dari gereja mengatakan, saya telah mendengarkan pidato khalifah seperti layaknya sinar matahari yang sangat cerah, bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian. Beliau mengatakan pesan sangat yang disampaikan sangat luar biasa. Alih-alih kita harus memiliki sifat sabar menghadapi kondisi saat ini, dan beliau mengatakan dengan baik bahwa saat ini sifat sabar telah begitu berkurang di dunia ini. Ada seorang wanita mengatakan, saya telah berjumpa dengan khalifah keempat Jemaat Ahmadiyah. Untuk itu sedikit banyak saya telah mengetahui Jemaat Ahmadiyah. Dan pada hari ini pun, apa yang saya dengar itu adalah hal yang penting. Karena telah diberitahukan kepada kami bahwa tuduhan hendaknya tidak disampaikan kepada Islam. Sebab banyak sekali permasalahan yang kita ciptakan sendiri, misalnya jual beli senjata. Ini sangat saya sukai bahwa ini sebetulnya hal-hal yang bisa menghancurkan akhlak kita dan lebih diprioritaskan bisnis keduniawian. Saya berharap supaya pemerintah dapat mencatat poin penting ini, dan apapun yang saya sangat terharu melihat sabda dan doa dari khalifah Anda, bahwa kita harus meninggalkan dunia yang bahagia, yang aman bagi anak keturunan kita, bukan hanya meninggalkan dunia yang cacat. Saya pun ingin menyampaikan kepada para anggota bahwa pada hari saat ini kondisi dunia semakin rusak, kita harus semakin banyak berdoa. Kekuatan-kekuatan besar dunia ini dan negeri-negeri kecil juga sudah mulai nampak awal peperangan. Mereka yang beranggapan bahwa para politikus dalam hal ini, para analis, bahwa tidak mungkin akan terjadi perang dunia. sekarang mereka mulai sadar bahwa tidak bisa dipungkiri memang akan terjadinya perang dunia. Dan ini kemungkinannya besar. Karena sebagaimana Korea dan Amerika saat ini, meskipun China berperan juga dalam hal ini, mereka saling mengancam akan perang bom atom satu sama lain. Begitu juga penguasa-penguasa muslim berbuat zalim dan tercipta blok-blok. Jadi cakupan peperangan ini semakin luas. Semoga Allah telah memberikan akal kepada mereka. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi dalam satu kesempatan untuk sebagai penjagaan bagi para Ahmadi hendaknya mengkonsumsi obat homeopati selama 6 minggu. Itu akan diumumkan insya Allah. Namanya karsinosin radium bromide. Nama obat homeopatinya. Lalu ada, saya ingin sampaikan juga dalam hal ini. Ada seorang dosen dari Portugal, Dr. Paulo Morris. Beliau mengatakan bahwa hari ini terbukti bahwa keadilan dan kedamaian adalah sama. Karena tidak mungkin satu sama lain dapat diperoleh jika dipecahkan. Karena keamanan tidak ada, kedamaian tidak ada, karena tidak ada keadilan. Dan tidak bisa umat muslim dituduhkan akan kekacauan. Kita harus sampai kepada akar. Di dunia ini tidak adanya keadilan. Saya sangat bahagia karena Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan berkenaan dengan Islamofobia. Karena orang-orang tengah mengesampingkan hal ini. Dan terus bertambah. Dan apa yang Tuhan sampaikan adalah betul. Janganlah kita memercikan bensin ke atas api. Kita harus menghormati satu sama lain. Bukannya saling mengolok-olok. Lalu Portugal Catholic University. Ada seorang dokter. Beliau mengatakan. Yang sangat saya sukai adalah. Khalifah dipenuhi. Apa yang beliau sampaikan. Disertai referensi dari Al-Quran juga. Bahwa Islam adalah agama perdamaian. Bahwa janganlah Islam dituduh sebagai sumber dari keburukan. Kita memperhatikan masa akan datang juga. Ada seorang politikus mengatakan bahwa Khalifah mengatakan bahwa nampak peperangan akan terjadi. Saya berharap supaya peperangan ini bisa dihindari, supaya saya bisa sepakat jika perang ini dimulai, maka kita tidak mungkin akan terhindarkan dari perang itu. Saya perlu untuk bersikap adil dalam hal ini. Beberapa referensi saya sampaikan dalam hal ini, padahal banyak sekali orang yang hadir, lebih dari 600 orang yang hadir dalam acara simposium tersebut, dan setiap orang memberikan kesaksiannya. Dan alhamdulillah ditayangkan oleh media banyak, BBC, Asia Network, News Statement, Statement Magazine, NHK Japan, Broadcasting Corporation, Sunday Time, ABC, Media Argentina, ERT Television Greece, 365 Iceland, Southwest Television, Sportnik International, banyak sekali press media yang menayangkan lebih kurang 20, lebih dari 20. Lalu ada wartawan dari luar negeri juga yang hadir. Ada Australia juga, National TV. Beliau menayangkan 8 menit. Lalu Greece National TV, Iceland, Surat Kabar Iceland, India Today. Lalu Italy Newspaper juga menayangkan. Argentina Newspaper juga. Dua surat kabar Spanyol juga mengabarkan. Lebih dari 9 juta pesan sampai di Portugal juga. Alhamdulillah ditayangkan dalam seluas di sini berkenaan dengan ajaran Islam. dengan perantaraan sosial media dibaca oleh 1 juta orang. Lebih kurang 10 atau 1 lusin perwakilan dari. Sebagaimana kita semakin gencar, maka penentangan pun semakin meningkat. Di Aljazair juga, semenjak beberapa bulan yang lalu, penentangan semakin banyak. Saya sudah sampaikan untuk menyampaikan doa bagi mereka. Di Aljazair ini, pada tanggal 24 yang lalu diadakan seminar, ada mantan menteri mengatakan Ahmadiyah menyampaikan pendapatnya, lalu akan saya sampaikan di sini pendapat saya. Pertama, dia membuat acara seminar tadi untuk mengetahui masalah jemaat, namun di kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak ingin mengetahui mengenai Ahmadiyah, melainkan memutuskan bahwa akan menentang jemaat Ahmadiyah dan mengatakan, membuat topik bahwa Ahmadiyah Akadian ini adalah ciptaan Inggris katanya. Pandangan kita itu disampaikan di sana dan kita mengatakan kepada mereka, ada yang mengatakan kepada dia bahwa kamu aneh katanya. Pertama kamu memihak, sekarang dulunya kamu menentang, sebelumnya kamu mengatakan hal yang menentang, sekarang malah menyampaikan hal yang positif. Jadi begitulah sikapnya ketika di hadapan media luar negeri dia mengatakan hal yang baik mengenai jemaat. Oh tidak, katanya kami tidak berbuat kejam kepada jemaat Ahmadiyah dan menyampaikan hal yang positif. Namun ketika diwawancara oleh medianya sendiri, dia malah bersikap seperti itu, bahwa mengatakan, oh tidak, bahwa kami menangkap orang-orang yang membangkang, memberontak kepada negara. Memang ini akan seharusnya terjadi, sehingga orang-orang di sana pun mengatakan bahwa karena peran media ini, sehingga jemaat Ahmadiyah semakin dikenal di negeri Aljazair ini. Dan sebagian orang ingin lebih mengetahui berkenaan jemaat Ahmadiyah, di mana kita tidak dapat menyampaikan pesan ini, justru penentanglah yang menjadi sarana untuk penyampaian pesan jemaat Ahmadiyah ini. Di satu sisi orang-orang terkesan dengan pesan jemaat Ahmadiyah, pesan Islam yang disampaikan oleh jemaat Ahmadiyah, dan mereka menyampaikan bahwa seharusnya Kristen pun belajar dari Islam katanya. Di sisi lain, di negeri-negeri Islam melakukan penentangan kepada jemaat Ahmadiyah. Jadi seperti yang saya katakan di sini, bahwa pada saat ini di Aljazair tengah terjadi radikalisme yang luar biasa. Untuk jemaat Aljazair dan Pakistan kita harus doakan, dan di negeri manapun terjadi penentangan yang luar biasa kepada jemaat, kita harus berdoa bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka, khususnya Aljazair, para Ahmadi di sana, bukan Ahmadi lama mereka ini. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keteguhan langkah kepada mereka, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kesulitan-kesulitan ini dari mereka. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله